ditinggal ke bojone, cara nera kuat rakati wadah pupure. Aijo ditinggal ke bojone, cara nera kuat rakati wadah pupure. Aijo momat ndasi ditinggal bojone, minggat tadi tegame cara nera kuat duwe. Coba ijo, opo kowe ra isin, saben ketemu kanca-kanca mung kabeh batin.